Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan ini kita kembali berkumpul dalam mengkaji kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu di antara hak-hak seorang manusia atas diri manusia yang lainnya. Jadi haknya saudara kita atas diri kita. Pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan sebagiannya dan kita telah masuk pada al-haqqur rabi', hak yang keempat, haknya saudara kita atas diri kita, yaitu al-lisani bin nutqi, hak atas lisan kita dengan berbicara, dalam berbicara. Iya. Artinya ketika kita dituntut untuk berbicara dan di situ ada kemaslahatan dan kebaikan bagi saudara kita, maka hendaknya kita berbicara. Ya, kita puji dia, ya. Kita jelaskan jati dirinya, kedudukannya, kebaikannya, jasanya di dalam Islam misalnya. Ini penting kita jelaskan, ya. Oleh karena itu di dalam kitab-kitab hadis secara khusus para ulama membuat sebuah kitab atau bab, mereka sering berikan judul dengan manakib, kitabul manakib atau babul manakib. Manakib itu tentang keutamaan-keutamaan, keutamaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaannya para sahabat, ya. Sifat-sifat mereka yang mulia, ya, jasanya dalam Islam itu dijelaskan, ya, oleh para ulama kita. Karena ini merupakan haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para ulama atas diri kita, kita sebutkan kebaikan-kebaikan mereka, jasa-jasa mereka. Ya. Baik. Termasuk di antaranya telah dijelaskan oleh penulis di sini adalah seorang mengungkapkan dengan lisannya kecintaannya kepada saudaranya. Misalnya inni uhibbuka fillah. Ya, sudah kita jelaskan, ya. Kita terus terang, ya, kepadanya inni uhibbuka fillah. Saya cinta kepada engkau karena Allah. Ini kita ungkapkan kepada orang yang kita lihat ada keseriusan dan kesungguhan di dalam menaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Kita ucapkan inni uhibbuka fillah. Tapi dengan catatan, ya, sesama jenis, ya. Ya, atau lawan jenis tapi mahram kita. Adapun bukan mahram kita, dia akhwat. Kemudian kita ucapkan kalimat seperti ini bisa jadi fitnah. Ya. Jangan sampai ada yang pulang ke rumahnya inbox akhwat, I love you. Iya. Ah, ini salah paham, ya, bukan itu. Taib. Kemudian kata penulis di sini wa min dzalika ayad'uhu bi ahabbi asma'ihi ilai. Di antara perkara itu, yakni haknya saudara kita terkait dengan lisan kita, kita mengucapkan sesuatu yang terkait dengan saudara kita, yaitu ayyadu'uhu bi'ahabbi asma'ihi ilai. Seseorang memanggil saudaranya dengan namanya yang paling dia sukai. Jadi kita panggil mereka dengan nama mereka. Iya. Kalau namanya adalah Abdullah, kita panggil dia Abdullah. Iya. Jangan dipelesetkan. Misalnya Abdullah dipanggil Dul. Iya, atau Dullah. Walaupun ini mungkin di sebagian daerah boleh ya, tapi kalau dia tidak senang dengan dipanggil demikian, dia senangnya dipanggil secara lengkap namanya, kita panggil secara lengkap. Atau namanya Abdurrahman misalnya. Jangan dipanggil Dur. Kebetulan ada Gus Dur ya, akhirnya dia pelesetkan nama saudaranya Gus Dur. Iya. Padahal dia tidak senang ya. Maunya dia dipanggil dengan Abdurrahman. Iya. Nah, ini kita perhatikan ya, ketika kita memanggil saudara kita, panggil dia dengan namanya yang paling dia senangi. Atau misalnya ada di antara kita ini namanya dahulu tidak bagus ya. Namanya dia, nama-nama yang dipakai oleh orang-orang Nasoro misalnya. Misalnya John. Ketika dia sudah kenal agama, ikut ta'lim misalnya, dia ganti misalnya. Dia ganti menjadi Yahya. Jangan lagi kita panggil dia dengan John. Ya. Tapi panggil dia dengan Yahya. Ini ada ikhwa kita di Ablam. Dulu namanya, nama ketika dia Nasoroh ya, kalau tidak salah namanya Alexander. Kemudian ketika dia Islam, dia tambahkan di depan namanya ya Muhammad ya. Ya, Muhammad, dan Alexandernya diganti dengan Iskandar. Ya. Muhammad Iskandar sekarang namanya. Tapi sebagian teman-teman di sana karena masih teringat dengan nama lamanya, akhirnya tetap dipanggil Alex. Nah, saya nasihati mereka, ini ikhwah jangan ya. Tolong jangan dipanggil lagi dengan nama masa lalunya. Ya, panggil saja Muhammad atau Iskandar. Panggil saja dengan nama seperti itu. Jangan lagi dipanggil Alex. Alhamdulillah teman-teman di sana ya, mengikuti arahan saya, akhirnya sekarang ini dipanggil Muhammad. Iya. Saya juga biasakan mereka, mana Muhammad? Hadir, kenapa tidak hadir? Iya. Nah, ini penting kita perhatikan ya, karena kadang ada saudara kita ya, kalau kita panggil dengan panggilan yang tidak dia senangi, ini akan menimbulkan kebencian di dalam hatinya terhadap saudaranya. Iya. Kemudian kata penulis di sini, qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Thalathun yusaffina laka wudda akhika." Ada tiga perkara yang akan menjernihkan bagimu kecintaan saudaramu. Artinya dia akan murni mencintai kita. Nanti dia akan berikan cintanya jernih ya, bersih kepada kita. Ya. Jadi ada tiga perkara, tiga sebab yang akan menjernihkan bagimu ya kecintaan saudaramu. Yang pertama kata beliau adalah tusallimu alaihi idza laqita. Engkau ucapkan salam untuknya apabila engkau menjumpainya. Jadi kalau kita ketemu dengan saudara kita, ucapkan salam ya. Iya. Di sini ada semacam kesalahan ya, sebagian orang di antara kita ketemu dengan saudaranya kemudian ya, tidak memberikan salam kepada saudaranya, cuma lewat begitu saja. Atau ada sebagian di antara kita yang dia beri salam hanya orang yang dia kenal, hanya ikhwah yang dia beri salam. Jangan ya, tetangga kita kenal tidak kenal, tetangga lama, tetangga baru kita beri salam setiap kali kita lewat. Ya, bagaimana orang yang baru kenal dengan kita, baru lihat kita, bisa dekat dengan kita, bisa cinta kepada kita, kalau kita sendiri ini tidak memberikan perhatian kepadanya, doa kepadanya berupa salam. Tapi kalau kita sering berikan salam, itu nanti akan lahir ya perhatian di dalam hatinya. Ya, dia akan katakan dalam hatinya, oh ini orang suka sekali dia beri salam kepada saya, ini orang bagus, suka doakan orang. Ya, ya. Kami di pesantren Al-Lisan ya, teman-teman, kami ajak untuk berikan salam kepada masyarakat yang ada di sekitar pondok ya. Setiap kali kita ketemu, ucapkan salam. Alhamdulillah, ternyata ada pengaruhnya. Ya, mereka akrab dengan kita, tidak lagi ada rasa canggung ketika ketemu. Ya, bahkan mulai sekarang ini ada sekarang ya, mulai apa nih, mulai ikut talim. Ya, duduk-duduk dengar. Ya, mungkin itu pengaruh juga dari salam yang selama ini kita ya masyarakatkan ya. Kita biasakan di tengah masyarakat. Ini penting kiranya ya, jangan seperti sebagian orang ya, dingin pergaulannya ya, tidak ada tegur sapanya, tidak ada salamnya. Ini yang pertama ya. Kata Umar, tusallimu alaihi idza laqita, engkau mengucapkan salam kepadanya apabila engkau menjumpainya. Kemudian wa tuwassi'u lahu fil majlisi, dan engkau luaskan baginya dalam majelis. Artinya kita luaskan tempat baginya di dalam majelis. Jadi kalau kita datang ke majelis, kebetulan misalnya majelis kita ini sudah penuh masjid misalnya, tapi sebenarnya masih longgar kalau dirapat-rapatkan sedikit, maka orang yang baru datang kita berikan tempat. Iya. Jangan kita biarkan misalnya mereka berdiri di luar ya. Tapi kita berikan tempat. Atau di hari Jumat misalnya, ini seringkali saya lihat terjadi, ada orang-orang yang apa namanya tidak menyusun safnya ketika dia masuk ke dalam masjid ya, sehingga jamaah berhamburan. Masjid kelihatannya sudah penuh padahal sebenarnya belum ya. Kalau diatur dengan rapi, orang yang terlambat bisa mengisi tempat-tempat yang kosong di dalam masjid. Sehingga ada sebagian orang kadang sementara kita khutbah di masjid duduk di motor. Ya, alasannya katanya tidak ada tempat. Iya, padahal masih ada sebenarnya. Cuma orang-orang yang lebih dahulu datang tidak mengatur shofnya dengan baik, ya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah wa tad'uhu bi ahabbi asma'ihi ilai, dan engkau memanggilnya dengan namanya yang paling dia cintai, yang paling dia sukai. Kita panggil dia. Jangan kita panggil dia dengan panggilan-panggilan yang tidak dia senangi, apalagi merendahkan dirinya. Misalnya kita panggil botak, gondolo ya, kebetulan gundul kepalanya, jangan ya. Iya. Atau misalnya sipit karena sipit matanya, atau pesek ya karena pesek hidungnya misalnya, jangan ya. Ya, orang tuanya sudah berikan dia nama, jangan diganti dengan nama-nama yang merendahkannya. Dan ini termasuk kesombongan ya, seorang itu merendahkan orang lain. Ya, kadang kita terserang dengan penyakit kesombongan ini dari arah yang tidak kita sadari. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, al-kibru batrul haq wa gamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia, orang lain. Kita rendahkan nasabnya, kita rendahkan dengan memberikannya gelar-gelar atau panggilan-panggilan yang tidak dia senangi misalnya. Ya. Ini kita hindari ya, supaya juga kecintaan saudara kita bisa tulus, ya bisa bersih kepada kita, tidak ada perasaan benci, perasaan dendam kepada kita. Ini ada tiga sebab yang disebutkan oleh Umar radhiyallahu anhu ketika seorang ingin dicintai secara tulus, secara jernih, secara bersih oleh saudaranya, maka hendaknya seseorang itu mengamalkan tiga perkara ini, ya, memberikannya salam kepadanya ketika dia berjumpa dengan saudaranya. Kemudian yang kedua adalah meluaskan tempat baginya di dalam majelis. Kemudian yang ketiga, ia memanggilnya dengan panggilan yang paling dia cintai, memanggilnya dengan nama-nama yang paling dia cintai. Iya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, demikian pula di sini adalah wa min dalika ayusni alaihi bima ya'rifuhu min mahasini ahwali. Indaman yu'siru sana'a indahu wa kadzalika sana'u ala auladihi wa ahlihi wa af'ali. Di antara perkara itu, yakni haknya saudara kita yang menjadi kewajiban bagi kita terkait dengan ucapan dan lisan kita, ya. Maka di sini ada apanya, di antara perkara itu adalah seorang memberikan pujian bagi saudaranya. Seseorang berikan pujian bagi saudaranya dengan sesuatu yang dia kenal. Ya. Dengan sesuatu yang dia kenal berupa ya kebaikan-kebaikan keadaannya. Kebaikan-kebaikan kondisinya. Ya. Aindaman yu'siru sana'a indahu, di sisi orang yang mementingkan pujian di sisinya. Artinya dia penting untuk mengetahui orang ini sebenarnya bagaimana, jati dirinya bagaimana, kedudukannya bagaimana, kelebihannya bagaimana, sifatnya bagaimana. Dia ingin tahu. Misalnya ada saudara kita ingin misalnya bekerja di sebuah perusahaan, kebetulan ya bagian penerimaan di perusahaan itu kenal dengan kita, dia tanya kepada kita, kita kenal ini namanya nih, oh iya saya kenal orangnya tuh, rajin dia ya, kalau dia itu tiap hari bangun subuh jam 3 dia bangun, kalau sudah bangun dia tidak tidur lagi ya, dia akan segera berangkat ke tempat kerjanya ya, dia juga kodong ini butuh pekerjaan karena ya selama ini dia kerja serabutan. Andaikan dia dibantu maka ya akan terbantu kehidupannya, terarah kehidupannya. Kita jelaskan kepada dia hal-hal yang kita ketahui tentang dirinya, keadaannya. Iya. Tentang kejujurannya, tentang apanya, kerajinannya. Iya. Kecakapannya misalnya, kalau dia punya kecakapan ya, perlu kita jelaskan. Ya. Ini haknya saudara kita, ya. Wa kadzalika sana'u ala auladihi wa ahlihi wa af'ali. Demikian pula beri apanya pujian bagi anak-anaknya, keluarganya dan juga perbuatan-perbuatannya. Kita ungkap apa yang kita tahu. Ya. Anak-anaknya misalnya punya sifat begini, ya. Itu anaknya kurang lebih sama dengan bapaknya. Orangnya rajin, orangnya begini, orangnya ini. Kita sebutkan ya kelebihan-kelebihan mereka. Iya. Keluarganya misalnya ya. Keluarganya orang baik-baik. Iya. Tidak dikenal dengan ya dosa, dengan maksiat, tidak dikenal dengan pelanggaran-pelanggaran ya, pemikiran-pemikiran yang menyimpang ya. Ya, tidak dikenal dengan bid'ah-bid'ah misalnya. Nah, ini kita sampaikan, ungkapkan ya kepada orang yang membutuhkan ya keterangannya tentang saudara kita. Hatta fi khuluqihi wa aklihi wa hayatihi. Ya. Sampai pun pada akhlaknya, akal pikirannya, keadaannya. Ya. Wa khattihi tulisannya, wa tasnifihi karya tulisnya. Ya. Artinya kalau dia seorang penulis, punya kepandaian ya, punya ilmu, kemudian dia punya tulisan ya, kita sampaikan kepada orang ya bahwasanya saudara saya fulan ada tulisannya bagus ya, dia punya karya tulis judulnya begini dan begini, dia membahas masalah begini, saya pernah baca, masya Allah bagus sekali tulisannya. Atau misalnya saudara kita minta, seperti ada sebagian ikhwah misalnya menulis buku ya, minta kepada seorang ustaz, maka ustaz itu hendaknya menuliskan kata pengantar ya, walaupun singkat ya, karena hal yang seperti itu dibutuhkan oleh seorang penulis ya, supaya pembacanya juga yakin bahwa apa yang ditulis ya oleh si penulis ini ya, memang di situ ada ilmu dan kebaikan yang bisa diambil oleh pembacanya ya. Nah, ini bisa kita lihat dalam apa namanya muqaddimah-muqaddimah kitab yang diberikan oleh para ulama kita di zaman kita ini, seperti Syekh bin Bas rahimahullahu taala ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, Syekh Shalih Al Fauzan, itu seringkali beliau memberikan mukaddimah, kata pengantar bagi para penulis-penulis ya yang tulisannya memang dinilai berbobot ya, mereka berikan supaya ya kebaikan ya bisa tersebar dengan tulisan-tulisan mereka ya, mereka bisa, para pembaca bisa yakin dengan isi tulisan tersebut. Taib. Jadi pada karya tulisnya, wa jami'i ma yafrahu bihi min ghairi ifratin wala kadhibin. Dan juga dalam seluruh perkara yang dia gembira dengannya. Artinya gembira kalau kita sebutkan. Min ghairi ifratin wala tafrit. Tanpa ada sikap berlebihan dan dusta. Artinya ketika kita memberikan pujian, jangan berlebihan. Jangan pula pania dusta di dalam memberikan keterangan ya, menggambarkan sifat-sifat saudara kita. Iya. Ini haknya saudara kita, ya. Haknya saudara kita, kita padanya sebutkan kebaikan-kebaikannya. Ini hak yang terkait dengan lisan kita, haknya saudara kita yang terkait dengan lisan kita, kita ya berikan pujian baginya tanpa berlebihan tentunya dan tanpa ada kedustaan di dalamnya. Wa kadzalika yambagi an nubal an tuballighahu sana'a man asna 'alaihi ma'a idharil farahi bi. Demikian pula sepantasnya engkau menyampaikan kepada saudaramu, kepadanya, kepada saudaramu, pujian orang yang memberikan pujian kepadanya. Ya. Ma'a idharil farahi diiringi dengan apanya, penampakan rasa gembira. Jadi kita sampaikan ya, masya Allah ya, ustaz tadi bilang begini ya tentang antum ya, Syekh bilang begini tentang antum ya, masya Allah ya, ternyata Syekh kenal dengan antum ya, ya. Dia cari-cari antum ya, misal ya. Ya, ini kita sampaikan ya, jadi harus juga ditampakkan rasa gembira. Jangan lesu ketika menyampaikan ya, jangan dingin ya, karena dingin itu menunjukkan ya lawan dari kegembiraan. Ya. Ini merupakan bentuk muamalah bersama dengan orang lain yang bisa menimbulkan ya, melahirkan kecintaan orang lain kepada kita. Fa inna ikhfa'a dzalika mahdul hasadi. karena menyembunyikan hal yang seperti itu merupakan kemurnian hasad, artinya hasad yang murni. Ya. Ada orang lain kalau dia dengar saudaranya dipuji oleh seseorang, dia sembunyikan karena perasaannya tidak enak kalau ada orang yang lebih baik daripada dia. Ini hasad. Ya. Jadi kalau ada perasaan benci dalam hati kita, perasaan tidak enak kalau ada ya saudara kita dipuji oleh orang lain, diberikan penghargaan, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hasad. Nanti akan datang babnya secara khusus tentang penyakit hasad ini, sebabnya apa, terapinya apa, nanti akan dijelaskan oleh penulis insyaallah taala. Ya. Baik. Selanjutnya kata penulis, wa min dzalika an tashkurahu ala sunihi fi haqqika. Di antara perkara itu, yakni haknya saudara kita terkait dengan lisan kita, adalah engkau mengucapkan ya, engkau bersyukur kepadanya atas apa namanya perbuatannya, jasanya, fi haqqika, terkait dengan dirimu. Jadi saudara kita pernah memberikan bantuan ya, apakah bantuan harta, bantuan tenaga, bantuan pikiran, nasihat, saran-saran ya, kita ucapkan kepadanya kesyukuran ya, terima kasih atas bantuannya, nasihatnya, jazakallahu khairan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi antum ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan antum dan keluarga, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kalian. Ucapkan doa, kalau tidak bisa dengan lisan, kirim tulisan. Iya. Ini juga termasuk para ulama kita, ya, ustaz kita, ketika kita bertanya, ya, kita doakan mereka. Iya. Makanya Syekh Bin Baz misalnya ketika ditanya, ya, oleh pembawa acara, pembawa acaranya subhanallah ya, selalu mendoakan Syekh ya. Nah, misalnya ya, sa'il yakul hafizakallah ya, si penanya berkata semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu wahai Syekh ya, dia berkata begini dan begini, dia bertanya begini dan begini, selalu ada kata hafizakallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu ya. Syekhnya didoakan ya, karena syekhnya akan memberikan ilmu melalui jawaban-jawabannya. Nah, setiap orang yang berjasa atas diri kita, kita ucapkan doa untuknya ya, jazakallahu khairan rahimah, apanya kalau dia sudah meninggal, rahimahullah ya, orangnya masih hidup ya, hafizahullah. Kalau dia adalah seorang sahabat ya, kita doakan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha untuk perempuan ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ucapkan ya, sallallahu alaihi wasallam setiap kali kita mendengarkan namanya, gelarnya. Karena mereka-mereka ini orang yang berjasa atas diri kita. Ya. Termasuk juga adalah saudara kita, tetangga kita. Kirim sayur ke rumah kita. Ya. Dia bawa langsung atau dia utus anaknya, ucapkan terima kasih. Minimal terima kasih ya, syukran, jazakallahu khairan. Sampaikan nanti ke bapak nah ya, terima kasih. Ya, jazakallahu khairan ya. Kita sampaikan ya. Supaya mereka tambah cinta kepada kita. Ya. Kemudian wa antadzubba anhu fi ghaibatihi. Idza kusida bisuin, dan engkau juga memberikan pembelaan baginya di saat absennya, di saat dia tidak hadir, di saat dia tidak ada di majelis, ketika diinginkan dengan keburukan, artinya ketika ada orang ingin berbuat buruk kepadanya ya. Fahakul ukhuwati at-tashmiru fil himayati wan nusrati. Jadi hak persaudaraan di sini adalah menyingsingkan lengan, artinya bersungguh-sungguh di dalam memberikan pembelaan dan juga dukungan bagi saudara kita. Ya. Ada saudara kita dilecehkan, ya, tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat, ya, atau dibuatkan gosip, berita-berita hoax misalnya, nah, di sini kita berikan pembelaan. Ya. Nah, yang saya tahu tentang fulan tidak begitu. Yang saya tahu orangnya begini, iya. Sampai orang yang memberikan tuduhan, ya, mendatangkan bayyinah, mendatangkan bukti, ya, baru kita berhenti memberikan pembelaan baginya ketika dia berada pada pihak yang keliru, ya. Ini haknya saudara kita, ya. Taib. Wa fil hadis sahihi, kata penulis di dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alai, disepakati atasnya antara Al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Umar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu akhul muslim." Muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, dia tidak akan mendzaliminya. Wala yusallimuhu, dan dia tidak akan menyerahkannya, membiarkannya. Artinya dia tidak akan membiarkannya, menyerahkannya, ya, kepada orang lain untuk didolimi, ya, didolimi jasadnya, didolimi apanya kehormatannya. Ya. Karena ini adalah haknya saudara kita atas diri kita. Tidak boleh kita dolimi, tidak boleh kita biarkan dia didolimi. Ya. Misal saudara kita bertengkar sampai mau baku pukul misalnya, lerai, ya, jangan dibiarkan berkelahi seperti ayam. Ini sebagian tempatnya ada kejadian-kejadian orang berkelahi, ya, dilihat bahkan sekarang ini orang sibuk bikin video baru disebar di Facebook, tidak ada yang lerai mereka. Ini kan namanya persaudaraan. Kita perlakukan saudara kita seperti ayam. Kalau ayam yang berkelahi, ya, hewan, ya. Itu pun juga sebenarnya hewan, kalau dia berkelahi harus kita pisahkan, ya. Ya. Kita pisahkan, ya. Karena tidak boleh kita membiarkan apa namanya kedzaliman sekalipun di antara hewan saling menyakiti. Karena nanti pada hari kiamat terjadi kisos di antara hewan. Hewan yang menanduk, ya, saudaranya, ya, sampai patah tulangnya, itu nanti akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu diubah menjadi tanah semua. Ya. Makanya di dalam agama kita tidak boleh. Tidak boleh kita bikin berkelahi apanya mengadu ayam. Saya punya ada dulu saya punya tulisan tentang mengadu hewan, ya, tidak boleh. Termasuk mengadu manusia, ya, tinju, ya, itu tidak boleh. Iya. Ayam tidak boleh, ya, atau adu sapi misalnya, adu banteng misalnya, tidak boleh, ya. Iya. Taib. Wa mata ahmala adzabba an irdihi yakunu qad aslamahu. Kapan saja seseorang, ya, menelantarkan pembelaan bagi kehormatan saudaranya, maka sungguh dia telah, ya, menyerahkan, membiarkan saudaranya. Walaka fi dzalika mi'yarani. Dan engkau memiliki dalam perkara itu dua me'yar, dua timbangan. Ya. Ahaduhuma antuqaddira annalladhi qila fi qad qila fika wa huwa hadir. Pertama, engkau tetapkan bahwasanya yang kau anggap bahwasanya sesuatu yang dikatakan padanya qad qila fika, itu juga dikatakan pada dirimu. Wa huwa hadirun, sementara dia hadir, dia ada. Fatakulu ma tuhibbu ayyakula, oleh karena itu engkau ucapkan, engkau katakan sesuatu yang kamu senang agar dia mengucapkannya. Artinya begini, anggap bahwasanya saudaramu tidak ada di majelis, tapi engkaulah yang mewakili saudaramu, engkau dudukkan dirimu seperti halnya saudaramu. Ya, kalau ada orang yang menggibai dia, menggelari dia dengan gelar-gelar yang buruk misalnya, kamu yang mendudukkan dirimu seperti kedudukan saudaramu. Ya, jangan bilang begitu, tidak bagus tahu. Masa kau gelari botak? Masa kau gelari bodoh ya? Jangan ya, tidak bagus. Ya, coba kalau kita yang dibilang begitu, kan kita tidak mau juga. Ya, saya pribadi kalau dibilang begitu saya tidak suka. Ya, mungkin bagus kita jangan bilangi begitu. Ya. Jadi kita dudukkan diri kita seperti kedudukan saudara kita. Ya, kita wakili dia. Antuqaddiru annalladzi qila fi qad qila fika. Engkau anggap bahwasanya sesuatu yang dikatakan pada dirinya tentang aib, ya, sungguh apanya dikatakan kepada dirimu. Wa huwa hadirun, sedangkan dia hadir, sedangkan dia ada. Fatakulu ma tuhibbu ayyakula. Ya, maka engkau pun mengucapkan, ya, mengatakan sesuatu yang engkau senang untuk dia ucapkan. Jadi kita bela dia, kita wakili dia. Ya. Artinya kita pasang badan di situ, ya. Istilahnya orang kita pasang badan, ya. Kemudian asani antukadiru annahu hadirun wara ajidarin ya tasamma'u alaih. Yang kedua, ya, engkau anggap bahwasanya dia hadir di balik tembok sedang nguping, ya, ya, sedang mendengar-dengar padamu, ya, sedang mendengar-dengar, ya, padamu. Fama tuharriku fi qalbika min nusratihi fi huduri. Yang bagi ayat taharraka fi ghaibatihi. Apapun yang, ya, engkau gerakkan, saya ulangi, apapun yang tergerakkan di dalam hatimu berupa dukungan, di saat dia absen, di saat dia tidak ada, yang bagi ayat taharraka fi ghaibatihi, maka sepantasnya hal itu juga tergerak di dalam hatimu, yakni memberikan dukungan, pembelaan di saat dia tidak ada. Ya, di saat dia tidak ada. Ini haknya saudara kita, ya, masya Allah, betul-betul, ya, penulis ini berikan, ya, penjelasan yang luar biasa. Wa man lam yakun mukhlishan fi ikha'ihi fa huwa munafiq. Barang siapa yang tidak murni, tidak tulus, ya, tidak ikhlas di dalam persaudaraannya, maka dia adalah munafik. Artinya munafik sikapnya, perbuatannya. Walaupun mungkin akidahnya, keyakinannya dalam hati tidak munafik, tapi dia, ya, sudah berlagak, ya, berkelakuan seperti munafik. Karena orang munafik itu adalah orang yang menampakkan kebaikan di depan kita, tapi sebenarnya ada keburukan yang dia sembunyikan di dalam hatinya. Kalau kita ada di depannya, dia baik. Ya. Tapi kalau kita tidak ada, sesuatu yang tersembunyi di dalam hatinya berupa kebencian, berupa keburukan, dia keluarkan. Itu namanya kemunafikan, ya. Jadi penulis, ya, ingatkan kita di sini, siapa yang tidak tulus di dalam persaudaraannya, maka dia adalah seorang yang munafik. Artinya ya mirip dengan orang munafik, berkelakuan seperti orang munafik. Ke seorang yang bersaudara, Tuhan hendaknya jangan berkelakuan seperti orang munafik. Ya, sama sikap kita ketika saudara kita ada atau tidak. Ya, jadi kita itu tidak plimplan ya, tidak berbasa-basi di depan orang lain ya. Kita sama ya, bisa dia ada, bisa dia tidak ada, sama. Ya. Taib. Wa min dalika at-ta'limu wan nasihatu, di antara perkara itu yakni haknya saudara kita yang terkait dengan lisan kita ya, adalah at-ta'limu wan nasihatu. Adalah memberikan ya pelajaran ya, memberikan pendidikan ya, memberikan ilmu ya, mengajarkan ilmu dan memberikan nasihat. Dan memberikan nasihat. Terlebih lagi ketika dia minta nasihat. Iya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika menyebutkan haknya seorang muslim atas diri kita, idza stansaha fansah lahu. Kalau dia minta nasihat kepadamu, maka hendaknya engkau memberikan nasihat baginya. Iya. Dia minta nasihat, apalagi dia datang serius, nelpon dia, serius dia nelpon, "Ustaz, ada masalahku ini." "Iya, kenapa, Ki?" "Anu, masalah rumah tangga aku sedikit ini, Ustaz." Apalagi masalah rumah tangga, ya. Nah, itu penting sekali kita bantu. Ya. Karena kadang ada masalah-masalah yang sebenarnya terjadi dalam sebuah rumah tangga. Sebenarnya masalahnya remeh, cuma suami tidak mengerti, istri juga tidak mengerti. Atau salah satu dari kedua pasangan ini tidak mengerti, yang satunya sudah mengerti. Ini sering saya dapati ada ikhwah, ya biasanya nih yang apanya masih pengantin baru ya, ya sudah melewati 1 tahun 2 tahun ya, sudah mulai ada anak, ya kelihatan istri sudah mulai sibuk dengan bayinya ya, kadang suami juga mulai cemburu, kurang apanya istri juga sudah mulai kurang perhatiannya terhadap suami, tidak seperti lagi ketika dia pengantin baru misalnya. Nah, ini perlu kita yang sudah ada pengalaman berikan nasihat kepada saudara kita, berikan arahan-arahan. Oh memang ya, kalau kita itu sudah ada anak beda Ki. Iya, beda. Karena kalau sudah ada anak berarti istri harus merawat dan memperhatikan 2 orang. Iya, suami dengan bayi. Maka sekarang ya perhatian dan kecintaan istri terbagi ke suami dan anak. Iya, tapi kan anak tak juga, badan tak juga. Jadi jangan bagi terlalu ini cemburu ya. Justru kita bantu istri. Nah, kasih nasihat-nasihat, saran-saran ya. Iya. Jangan kemudian dikompor ya. Oh iya memang saya juga itu. Uminya itu anu. Jangan ya. Orang diarahkan. Sekalipun mungkin juga kita mengalami, tapi kita arahkan orang supaya dia ya bagus rumah tangganya. Karena kadang kalau kita memberikan masukan-masukan yang buruk, rumah tangganya orang bisa rusak gara-gara ya masukan kita yang buruk. Berikanlah nasihat yang baik yang mendinginkan suasana ya, tidak menciptakan ya pertikaian ya, kebencian di antara mereka, supaya mereka tetap di atas ya kebersamaan ya. Karena perceraian itu sekalipun dihalalkan dalam agama, tapi kadang melahirkan banyak ya akibat-akibat dan dampak yang negatif. Ya. Ini saya sudah dapati beberapa ikhwah dan akhwat bercerai. Subhanallah, kadang saya berpikir bagaimana caranya dibantu. Terkhusus akhwat ini, pihak perempuan ini yang paling sering ya mendapatkan apa namanya dampak keburukan dari perceraian itu. Ya. Kita juga mau tolong tidak bisa juga. Iya, kadang ada keinginan kita menolong saudari kita begini ya, cerai, tapi kita sendiri juga tidak bisa menolong dia. Iya. Jadi ini terus terang ya saya sampaikan kepada ikhwah, tolong ya ketika membangun rumah tangga jangan tergesa-gesa cerai. Minta nasihat baik-baik. Iya. Minta nasihat baik-baik ya. Taib. Jadi katanya wa min dalika ta'limu wan nasihatu, di antara hal itu adalah memberikan apanya pelajaran, ya, pelajaran tentang agama tentunya, dan nasihat. Ya. Falaisa hajatu akhika ilal ilmi bi aqalla min hajatika min hajatihi ilal mal. Tidaklah hajatnya saudaramu kepada ilmu lebih kurang, lebih sedikit dibandingkan hajatnya kepada harta benda. Bahkan terkadang ilmu agama lebih mahal. Bukan lagi terkadang, ya, sudah pasti nih. Ilmu agama itu lebih mahal daripada dunia beserta dengan isinya. Iya. Maka kita punya ilmu, kita ajarkan, ya, sesuai dengan kadar keilmuan yang kita miliki. Sampai pun kita mengajari saudara kita ngaji tajwid misalnya, kita ajari mereka, anak-anak kecil kita ajari mereka. Bikin TPA, ya. Baik. Wa idza kunta ghaniyan bil ilmi fawasihi wa arshidhu. Kalau engkau adalah orang yang kaya dengan ilmu, maka bantulah saudaramu dan bimbinglah dia. Makanya ada ta'lim seperti ini saya adakan, ya, satu-satu juga. Sebenarnya kita apanya ingin membangun sebuah persaudaraan yang baik. Kalau saya mengurus diri saya sendiri, saya tidak akan kesini. Ya, bayangkan, ya, pagi saya berangkat, siang duhur saya ke studio merekam, ya, siang, ya, sampai menjelang maghrib baru saya kesini ta'lim. Ya, sampai di rumah kadang jam paling cepat jam 9, paling lama jam 10, ya. Kadang juga kalau ada ikhwah lama bertanya di masjid, saya sampai di rumah jam 11. Setiap hari begitu. Ya, jadi saya ngajar di pondok dari jam 9 sampai jam 12. Setelah itu studio, ya. Setelah itu ke sini. Kenapa? Karena kita ingin melihat saudara-saudara kita terbimbing dengan ilmu agama. Kita ingin bantu, ya. Ya, dan zakatnya memang ilmu itu adalah dengan mengajarkannya. Ya. Ini tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib, wayambagi ayyakuna nushuka iyahu sirran. Sepantasnya nasihatmu kepada saudaramu adalah dengan cara rahasia. Iya. Jadi hukum asalnya nasihat kita itu dengan cara rahasia. Kecuali dalam 6 keadaan, ya, yang sudah kita sebutkan dahulu. Disebutkan oleh An-Nawawi dalam kitabnya Riyadus Shalihin pada bab tentang ghibah. Ya. Wal farqu bainat tawbihi wan nasihati al-i'lan wal israr. Perbedaan antara celaan dan nasihat adalah al-i'lan, pengumuman, dan rahasia, merahasiakan, ya. Kita umumkan kesalahan saudara kita, itu namanya taubih, celaan. Tapi kalau kita sembunyikan nasihat kita kepada saudara kita, tidak disampaikan di medsos, tidak curhat di medsos, ya. Nah, ini di zaman kita ini orang subhanallah, ya, sampai kadang curhat-curhatan di medsos, ya. Tidak, padahal sebenarnya tidak ada hajat, ya. Ya, tidak ada hajat. Ya, tapi, ya, karena ada media, orang-orang, ya, bergampangan di zaman kita ini. Baik, kama annal farqa baina al-mudarati wal mudahanati bil ghoradil ba'isi alal igdai. Sebagaimana halnya perbedaan antara al-mudarat, ya, membujuk orang lain, ya, dan mudahanah, menjilat kepadanya. Jadi ada namanya mudarat, membujuk, mendekati orang, dengan, ya, mudahanah, menjilat, ya, atau istilahnya sekarang toleransi kebablasan, ya. Itu namanya mudahanah. Ya. saking kebablasannya orang kafir, ya diberi gelar kiai lah, diberikan tempat masuk ke masjid, ya. Nah, ini sebagian pemandangan yang sangat menyedihkan kita, ya. Kalau orang awam yang tidak mengerti agama melakukan hal itu, mungkin hal itu biasa, ya, karena mereka tidak mengerti. Kalau yang melakukan ini adalah ustaz, adalah kiai, menjilat di apanya kepada orang-orang kafir, naudzubillah, cuma karena orang kafir itu adalah orang kaya, ya, setiap ada pembangunan masjidnya, pesantrennya, ya, ajukan proposal, sehingga dia pun, ya, pada gilirannya akan selalu menjilat kepada orang-orang kafir. Iya. Taib. Jadi katanya sebagaimana halnya perbedaan antara, ya, membujuk dan menjilat, ya, ada pada tujuan yang mengantarkan seseorang, ya, untuk apanya al-iqdha, ya. Untuk kapannya menyelamatkan diri, menghindar, ya. Faida agdoita li salamati dinika. Ya. Kalau kamu, ya, menghindar atau menyelamatkan apa? Menghindar untuk keselamatan agamamu, ya. Walima tarafihi islaha akika bil igdo, dan kamu pandang, ya. Ya. Di dalamnya ada perbaikan terhadap saudaramu dengan, ya, menghindar, ya. Fa anta mudarin, maka engkau adalah seorang yang membujuknya. Ya. Maka engkau adalah seorang yang membujuknya. Ya. Taib, di sini ada penjelasan, ya, perlu saya jelaskan sedikit, ya, tentang perbedaan antara mudarat dengan mudahana. Iya. Perlu diperjelas. Baik, dijelaskan di sini oleh Ibn Battal rahimahullahu taala, al-farqu baina al-mudahanati min ad-dihani wa huwa alladhi yadhharu 'ala as-shay wa yasturu batinahu. Iya. Perbedaan, iya, antara kedua perkara itu bahwasanya mudahana, menjilat, itu diambil dari kata ad-dihan, ya, yaitu menampakkan sesuatu dan menutupi batinnya. Artinya kita menampakkan lahiriah sesuatu begini, tapi ada, ya, yang kita tutupi. Ya. Wa fassaraha al-ulama'u bi annaha mu'asharatul fasiki. Ditafsirkan oleh sebagian di antara ulama kita bahwasanya mudahana itu adalah apanya memperlakukan orang yang fasik, wa idharur ridha bima huwa fi, dan menampakkan keridhaan terhadap sesuatu yang dia berada di dalamnya, min ghairi ingkarin alaihi, tanpa ada pengingkaran terhadapnya. Ya. Ya, tanpa ada pengingkaran terhadap saudara kita, ya. Wal mudaratu huwa rifqu bil jahili fitali. Sedangkan mudarat, membujuk, mendekati, ya, adalah berlaku lembut di terhadap orang yang jahil dalam mengajarinya, di dalam membimbingnya. Wa bil fasiki finnahiya an fi'li. Dan terhadap orang yang fasik di dalam melarangnya dari perbuatannya. Ya. Wa tarkil igladi alaihi, dan tidak memberikan, ya, kekerasan kepadanya. Ya. Haitsu la yadhhar ma huwa fi. Ya. Di mana tidak akan tampak, ya, sesuatu yang ada pada dirinya. Wal inkaru alaihi bi lutfi al-qauli wal fi'li. Dan juga dia bisa memberikan pengingkaran terhadap orang yang fasik ini dengan lembutnya ucapan dan perbuatan. Ya. Itu namanya, ya, mudarat, membujuk, mendekati. mendekati orang ya. Nah, ini juga kita butuhkan di dalam bermuamalah bersama dengan saudara kita, bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Karena ada sebagian orang di dalam pergaulannya terkadang dia jatuh di dalam mudahana. Ya, sikap menjilat. Terkadang juga dia apanya ada sebagian orang melakukan mudarat. Ya. Membujuk, mendekati. Ya. Ini dibolehkan dalam agama. Hal ini penting kita pahami supaya kita bisa menempatkan diri kita. Kemudian yang kedua, supaya orang tidak mengerti tentang sikap saudaranya. Karena terkadang ada orang pendek akalnya, dia samakan antara dua hal tersebut. Iya. Misalnya ada seorang ustaz. Iya. Ada seorang ustaz kunjung ke kantor gubernur misalnya. Ya, di sana aturannya harus didokumentasi, difoto. Iya. Paham ya? Harus difoto kemudian dinaikkan di koran ya, koran di kantor gubernur misalnya. Ya. Sebagian orang kadang langsung menyikapi ya, ustaz ini. Ustazul pernah kena seperti ini ya. Pernah kunjung ke kantor gubernur kemudian dikata-katailah ya, ustazul ini menjilat ini begini ya. Padahal ustaz tidak apanya menjilat. Beliau cuma difoto saja ya. Beliau juga diundang ke sana ke kantor gubernur. Ya. Beliau juga menyampaikan nasihat ya, masalahnya datang ke sana bukan menjilat. Ya, adapun beliau difoto ya, memang apa namanya aturannya di sana begitu. Iya. Nah, ini kadang orang tidak bisa membedakan antara menjilat dengan membujuk mendekati orang, ya sehingga kadang salah menghukumi saudaranya. Iya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, ya kemudian yang paling terakhir di sini kita nukilkan juga dari Al-Qurtubi, rahimahullahu taala. Beliau katakan di dalam tafsirnya ketika menjelaskan perbedaan antara ya, mudarat dengan mudahana. Kata beliau, innal mudarata badlud dunya li solahid dunya awid din. Membujuk orang, mendekati orang, ya, adalah mengorbankan dunia untuk kemaslahatan dunia. Awid dini atau untuk kemaslahatan agama. Auhuma ma'an. Ataukah kedua-duanya sekaligus. Ya. Wahia mubahatun. Dan perkara yang seperti ini adalah mubah. Adalah boleh. Warubbama ustuhibbat. Dan terkadang dia dianjurkan dalam agama. Wal mudahanatu sementara menjilat. Sikap menjilat itu adalah ya tarku dini li solahid dunia, meninggalkan agama untuk kepentingan dunia. Ya, ada orang dekat dengan Pak Gubernur, apa saja yang diperintahkan kepadanya halal haram dia langgar semua. Supaya apa? Dekat. Paham ya? Ini namanya menjilat. Ini dilarang dalam agama. Ya, dilarang dalam agama. Baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ya ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika. Ada pertanyaan ya? Atau diadzani dulu. Ya. Allahu Akbar. Ada pertanyaan di sini. Banyak ya. Bagaimana maksud larangan menjual barang dengan dua harga? Bagaimana bila memberi harga promo pada pembeli dengan pengambilan banyak? Ya, berbeda dengan pengambilan sedikit. Ya, disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli dalam satu penjualan, artinya dalam satu akad. Dijelaskan oleh sebagian di antara ulama kita bahwa yang dimaksud di sini adalah orang yang melakukan ya transaksi dan negosiasi dalam jual beli, kemudian mereka berencana akan membeli sebuah barang. Ya, sementara penjualnya misalnya menawarkan harga. Iya, katanya kalau saya jual ini, iya, ini harganya 100 juta. Iya, tapi bisa juga nanti naik menjadi ya 150 juta. Kemudian berpisahlah. Ya, sementara akad sudah ya ditetapkan, karena orang yang membeli juga butuh ya. Akhirnya dia katakan terserah misalnya, pokoknya saya mau beli ini barang. Nah, ini tidak boleh, harus ditetapkan satu. Paham ya? Harus kita tetapkan satu. Ya. Nah, ini yang dijelaskan oleh sebagian di antara ulama kita. Adapun yang ditanyakan oleh pembeli di sini, penanya di sini bahwa promo pada pembeli, ya, bagaimana bila memberi harga promo pada pembeli dengan pengambilan banyak berbeda dengan pembeli pengambilan sedikit, ya. Yang jelas dia tentukan, ya, bahwasanya dia membeli banyak harganya sekian. Dia sudah jelaskan, ya, satu harga sudah. Ya, dan dia tidak menetapkan akad yang buta, akad yang tidak jelas. Ya, dia mau ambil banyak, ini harganya. Silakan Anda ambil. Dan dia ambil misalnya sudah akadnya sah. Kalau dia ambil pengambilan yang sedikit, maka dia beli yang sedikit dengan harga sedikitnya, maka orang yang seperti ini insya Allah tidak termasuk dalam kategori orang yang menjual dengan dua harga. Wallahu ta'ala alam biswab. Baik. Bismillah, dari suatu kecil saya sering dipanggil dengan panggilan yang bukan nama asli saya. Itu melekat sampai sekarang. Apakah saya harus menegur orang yang memanggil bukan dengan nama asli saya? Ya, kalau Anda ridho dengan nama yang disematkan orang, ya, tidak ada salahnya Anda biarkan saja. Tapi kalau Anda merasa tidak senang, ya, merasa tidak enak dengan panggilan itu, ya, Anda sebaiknya sampaikan ke orang. Misalnya ada orang di masa kecil ini dipanggil baco, ya, lah baco, ya, kalau orang Bugis, ya, atau mungkin kalau di sini aco, ya, dia tidak mau dipanggil begitu, karena terlalu banyak baco atau aco misalnya, ya, atau merasa bahwasanya panggilan itu hanya untuk anak-anak bayi yang lucu-lucu, ya. Nah, kita ini sudah besar, sudah tidak lucu lagi. Ini ada pertanyaan, ya, dari atas ini. Semoga Allah memberkahi waktu dan ilmu Ustaz dan keluarga, ya, dan keluarga. Amin, ya. Bagaimana sholat Id seorang ibu yang memiliki bayi, sedangkan bayi tidak bisa digendong ketika sholat karena memakai popok? Yang saya ketahui, kalau apa, ketika menggendongnya berarti kita membawa najis dari kotoran di dalam popoknya. Jika diletakkan di depan, apakah termasuk sholat pada tempat yang ada najisnya? Menggendong bayi yang menggunakan popok, ya, insya Allah tidak apa-apa, ya. Adapun kotorannya, sepanjang dia tidak mengenai pakaian kita, insya Allah tidak apa-apa. Kalau alasannya bahwasanya ada kotoran di dalam popoknya, nah, di dalam perut kita juga kan ada kotoran. Paham, ya? Ya. Baik, insya Allah tidak apa-apa, ya. Meletakkan di depan juga insya Allah tidak apa-apa, ya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Doa jamaah. Melanjutkan pertanyaan pekan lalu, Ustaz, apakah jika salat rawatib ba'diyah ia niatkan dengan salat sunnah wudu, karena sebelumnya ia langsung mendapati iqamah, apakah ini boleh? Ya, tergantung apa niatnya ketika dia masuk di dalam sholatnya. Ya, kalau dia masuk misalnya dengan niat sholat sunnah wudhu, ya, maka tanggung jawab untuk melaksanakan tahiyatul masjid insya Allah sudah terwakili dengan sholat sunnah wudhu. Atau sebaliknya, misalnya dia langsung tahiyatul masjid, ya, maka insya Allah ta'ala niat ingin mendapatkan pahala sholat sunnah wudhu juga dia dapatkan insya Allah. Ya. Mengenai bersabar terbagi kepada ketaatan kepada Allah, sabar pada ketaatan kepada Allah, ninggalkan maksiat dan apa nih? Iya, atas takdir Allah, apakah ini dalil atau perkataan ulama? Ini perkataan ulama diambil dari berbagai macam dalil yang sangat banyak jumlahnya, tidak bisa kita sebutkan pada kesempatan ini. Iya, jika menundukkan kepala adalah milik apa nih? Kepala adalah milik Allah. Bagaimana dengan kebiasaan orang Indonesia, wahai Ustaz, yang kepada orang lebih tua kita kadang apa nih, tidak sedikit apa ini, tunduk sedikit, semisal sambil berkata mari kita, dengan niat, ya, sebagai hormat saja. Ya, kita ketika apa namanya, ya, lewat atau apa, ya, tidak perlu kita merundukkan badan, ya. Iya. Kita permisi saja, ya, permisi sambil tangan dijulurkan sedikit, ya, salah tidak apa-apa, ya. Adapun menundukkan badan, ya, sampai kemudian mirip orang yang ruku, ya, atau kepala misalnya, ya, itu sebaiknya dihindari. Ya. Ya. Yang terakhir, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Apakah ada SMA Ahlus Sunnah tanpa mondok? Kayaknya ada, ya, Al-Bayyinah. Iya. Nanti kalau butuh alamatnya nanti saya kasih. Afwan, sekarang saya kelas 3 SMP, mencari sekolah yang baik. Mohon nasihatnya, Ustaz. Iya. Kalau As-Sunnah Bajirupa kayaknya belum ada, ya, SMA, ya. Iya. Dia lisan SMA cuma Akhwat. Ya, saya kira demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, mungkin terlalu lewat waktunya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.